Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan riba dari kitab Syarah Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, yang sampai kepada perkataan muallif wa kullu syai'aini. Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa kullu syai'aini jama'ahuma ismun khasun fahuma jinsun wahidun. Maka setiap dua barang yang memiliki kesamaan atau di memiliki kesamaan dan memiliki nama yang khusus, maka hakikatnya adalah satu jenis. Al-jinsu huwalladhi yasmulu nawaini aw akthar, kalburi fahuwa jinsun yasmulu anwa'an fahuwa yashmalul bir al-musama al-bur nam al-musama al-hintatu wa yashmalul bur al-musama al-jariba wa ghuru dhalika wa kadhalika at-tamr fahuwa jinsun yashmalu at-tamr al-musama al-sukkari wa yashmalu at-tamr al-musama al-ajwah wa ghuru dhalika wa jinsu al-wahidu yahrumu tafadulu inda bai'i naw'in minhu bi naw'in akhar ay yahrum an yakuna ahaduhum akthar min al-akhar kama yahrumu bai'an naw' wahidin ba'dihi bi ba'din mutafadila fala yuba'u tamru sukari mathalan ba'duhu bi ba'din mutafadila kan yuba' jadidun bi qadimin akthar minhu kama yajibu inda bai'i ahadihima bil akhar an yustalama kullu minhuma fi majlisil aqdi kama sabaq. Al-jins adalah ibarat atau ungkapan yang mencakup dua barang atau lebih, seperti al-bur atau gandum. Maka ini merupakan jenis yang mencakup begitu banyak macam dan beragam. Fahuwa yashmul bur, maka ini mencakup al-bur yang dikenal dengan nama hinta, atau bur yang dikenal dengan nama jariba, dan yang selainnya. Demikian juga kurma, ini merupakan jenis yang mencakup kurma yang dinamai dengan sukari, dan mencakup juga kurma yang disebut atau dikenal dengan nama ajwah, dan yang selainnya. Maka jinsul wahid, ya, barang dari satu jenis haram untuk berlebih pada saat diperjualbelikan. Inda bainau minhu bidawin akhar, haram berlebih apabila dijual satu jenis satu macam dengan macam yang lain. Ai yahrum an yakuna ahaduma akthar min al-akhar, yaitu diharamkan di mana satu macam kurma lebih banyak daripada macam yang lain pada saat dijual belikan. Sebagaimana diharamkan menjual nau' wahidin ba'dihi bi ba'din mutafadila, satu macam dengan yang lainnya mutafadilan, yaitu adanya kelebihan atau berlebih. Maka tidak diperbolehkan menjual kurma sukari misalnya sebagian dengan sebagian yang lain secara berlebih. Ka'an yubak jadid biqadimin, seperti seseorang menjual kurma yang baru dengan yang lama, yang lebih banyak salah satu bagiannya, sebagaimana wajib pada saat diperjualbelikan salah satu dari keduanya atau yang lain untuk diserah terimakan di dalam majlis akad sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ya, kul yang maksud dari ini adalah bila satu jenis, ya, maka persyaratannya dua, yaitu harus sama ukurannya. Kalau ukurannya volume, volumenya harus sama. Kalau ukurannya kilogram, kilogramnya harus sama. Kalau ukurannya satuan nominal, maka nominalnya harus sama. Jenis ini di bawahnya ada nau, ya. Maka jenis yang satu seumpamanya bur gandum. Gandum ada beberapa macam. Ada namanya hintoh, ada namanya junjuraiba. Itu juga kurma. Kurma jenis. Ada namanya kurma sukari, ada namanya kurma ajwa, ada namanya kurma khalas. Kurma apa lagi? Dan macam-macam kurma yang lainnya. Ya. Maka menjual kurma sukari dengan kurma ajwa karena satu jenis, disyaratkan harus sama. Kalau berat, kalau dengan ditimbang berat kilo, harus sama 1 kilo 1 kilo. Walau nilai ajwa jauh lebih mahal daripada sukari, atau walau nilai sukari jauh lebih mahal daripada ajwa, ya, maka harus sama. Dan selain itu harus yadan biyadin, harus yadan biyadin. Kalau kita contohkan di pada beras, beras dikiaskan dengan makanan pokok, maka beras satu jenis. Ada namanya beras apa? Rojo lele. Ada Cianjur. Beras Cianjur. Ada IR64. Kalau di Sumatera namanya ada beras Solo. Beras Solo itu ada anak daro dan macam jenisnya. Ada lagi kalau beras dari India namanya basmati. Sudah berjenisnya panjang berasnya dan tidak lembek, ya. Itu jenis beras satu jenis. Maka menukar basmati dengan rojo lele, kalau ingin ditukar langsung syaratnya harus 1 kilo 1 kilo. Walau basmati harga per kilonya bisa 30-40 ribu rupiah Indonesia, sedangkan rojo lele paling 15 ribu rupiah. Kalau dilihat nilai, atau ya dilihat nilai, berarti 1:2.5 itu banding 2.5. Tetapi itu tidak boleh. Harus kalau ditukar langsung, yang rojo lele dengan basmati harus sama-sama 1 kilo. Untuk konsekuensinya yang basmati tidak mau. Sekarang siapa yang ingin? Kalau ingin makan rojo lele adalah yang punya basmati, berarti dia jual dulu basmatinya dengan rupiah. Lalu dia beli rupiahnya dengan rojo lele. Walau hasil akhirnya perbandingannya sama, 1:2.5. Kalau yang ingin basmati adalah rojo yang punya rojo lele, coba dah sekali-sekali makan basmati. Maka dia yang menjual rojo lelenya untuk dapat sekilo, umpamanya tadi 40 ribu, dia jual umpamanya 3 kilo dapat 45 ribu. Dengan 40 ribu dia beli basmati tadi. Ya, maka ini seharusnya seperti ini kalau tidak terjadi riba. Wal jinsul wahidu yahrumu tafadul inda bi'ina'in minhu bi'akhar. Dan satu jenis haram berlebih ketika menjual sebagiannya dengan sebagian macam yang lain. Ya, seperti yang tadi dicontohkan, jenisnya beras basmati, rojo lele, kemudian Cianjur, itu adalah nau'. Maka menjual satu nau' dengan nau' lainnya, basmati dengan Cianjur atau rojo lele dengan Cianjur, syaratnya harus sama ukurannya. Bila ukurannya adalah liter, harus sama-sama 1 liter. Bila ukurannya kilogram, harus sama-sama 1 kilogram. Fala yuba'u tamru sukari mathalan ba'dahu bi ba'din mutafadilan kayuba'a jadidun biqadimin aksara minhu. Maka tidak boleh menukar sukari dengan sukari, ya, dengan cara berlebih. Seperti umpamanya dia punya sukari, kurma sukari panen tahun 2021. Ya. Nah. Dia tukar dengan yang panen 2022 satu kilo dibanding 1,5 kilo. Tentu 1,5 kilo sukari yang panen 2021 dia tukar dengan 1 kilo sukari tahun 2022. Ya, kalau nilainya kan seperti itu mungkin. Tapi ini hukumnya tidak boleh atau diharamkan atau termasuk ada unsur riba di sini. Ya. Kemudian selain harus sama dalam satu jenis, juga harus serah terima di majelis akad. Ya, dan biadin terjadi di majelis akad. Tidak boleh sukari yang panen tahun 2021 diserahkan sekarang, sukari yang tahun 2022 panennya diserahkan seminggu lagi. Itu tidak boleh jadi riba nasiah di situ. Maksud? Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah illa ayyakuna min aslaini mukhtarifaini فإن فروع الأجناس أجناس نعم فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدحن أدقة نعم أدقة والأدحن kecuali masing-masing memiliki bahan yang berbeda. Karena cabang dari suatu jenis akan menjadi jenis tersendiri walaupun namanya sama, seperti berbagai jenis tepung dan berbagai jenis minyak. Ya, sebentar. Mu'allif mengatakan illa ayakuna min aslaini mukhtarifaini. Jenis yang satu, ya, dia persyaratannya seperti tadi, harus sama dan apa tadi? Sama dan tunai. Ya, dan biadina. Ya. Yang bagaimana menentukan jenis yang satu, nama khususnya beras, seperti itu. Kalau nama khususnya dua yang berbeda, ya, tetapi cabangnya ada beberapa jenis, ya, maka itu menjadi jenis tersendiri. Walau namanya sama, seperti tepung, ya, tepung gandum dengan tepung beras itu dua jenis yang berbeda, walaupun dia sama-sama tepung. Minyak samin dengan minyak apa lagi? Jagung. Minyak jagung. Dia dua jenis yang berbeda, walaupun namanya adalah minyak. Ya. Terus. Nah, qala syarih, fa idza kana shay'ani isbuhuma wahidan, walakin aslah ahadihima yakhtalifu an asli al-akhar, fa huma jinsani, kadaqiq al-burri wa daqiq al-sa'iri. فهما جنسان لأن كل منهما فرع لجنس مختلف فدقيق البور فرع عن جنس البر ودقيق السعير فرع عن جنس السعير وكدحن الذرة أو زيت الذرة والدحن المستخرج من لبن الغنم فهما جنسان وإذا كان جنسين فإنه يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أي أحدهما أكثر من الآخر لكن يحرم أن يكون أحدهما مؤجلا لأن علة الربا فيهما واحدة وهي الاقتيات كما سبق. Apabila ada dua jenis, ada dua barang yang namanya sama akan tapi bahan dasarnya berbeda dengan yang lainnya, maka ini adalah jenis-jenis yang berbeda, seperti tepung gandum dengan tepung asair albur dan tepung sair, maka keduanya jenis yang berbeda. Kenapa? Karena keduanya masing-masing keduanya adalah merupakan cabang dari jenis yang berbeda, seperti daqiq albur adalah merupakan cabang ya dari jenis al-bur. Demikian juga daqiqus sa'ir merupakan cabang dari jenis sa'ir. Dan seperti minyak jagung ya, dan minyak yang keluar dari susu kambing, maka keduanya jenis yang berbeda. Maka apabila dua jenis yang berbeda diperbolehkan dalam jual belinya, salah satu dari yang lainnya berlebih, yaitu satu jenis lebih banyak daripada yang lain. Akan tetapi diharamkan yaitu salah satu dari keduanya mu'ajjalan, dibayar secara mu'ajjal, tertunda. Karena ilat riba adalah satu, yaitu iqtiyat bahan makanan pokok saja, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Naam. Wa misluhuma al-awraqun naqdiyah fa 'umlatu kulli baladin jinsin mustaqil fa yajuzu bai'u 'umlati baladin bi 'umlatin baladin akhar mutafadila. Lakin yahrum an yakuna ahaduhuma aw kilahuma mu'ajjalan. Lian ilat riba fihima wahidah wa hiya thamaniyah, wa kadhalika yajuzu bai'u adh-dhahab bil aw al-fiddah بالنقود الورقية المتفاضلة لأنها أجناس مختلفة لكن يحرم أن يكون أحدهما أو كلاهما مؤجلا لأن إلا تربا فيها واحدة وهي ثمانية. Dan demikian juga sebentar, aina, nah, dan seperti hal ini adalah al-awraq an-naqdiyah, yaitu mata uang. Maka mata uang setiap negeri yaitu berdiri sendiri dengan jenis tersendiri dengan yang lainnya. Maka diperbolehkan menjual umlah, yaitu mata uang satu negeri dengan negeri yang lain atau negara yang lain, mutafadilan, yaitu berlebih. Akan tapi diharamkan dalam hal ini diperjualbelikan secara tertunda. Karena ilat ribanya adalah satu, itu asamaniyah. Demikian juga diperbolehkan menjual adzhab, emas atau perak dengan uang tunai secara berlebih. Uang kartal, karena dari jenis-jenis yang berbeda. Akan tapi diharamkan, yaitu salah satu dari yang lainnya diberikan secara tertunda karena ilatnya sama, yaitu as-samaniyah. Ya. Sini tadi untuk menentukan jenis itu apa? Naam. Bukan nama yang sama, tapi nama khusus. Ya. Kalau namanya sama, tapi nama khususnya berbeda, maka itu bukan satu jenis, tapi dua jenis. Baik. Namanya tepung, namanya minyak. Nah, maka minyak bukan satu jenis. Menukar minyak gandum ada minyaknya. Minyak jagung ditukar dengan minyak samin, ya, itu persyaratannya tidak mesti harus yadan biyadin mislin, ya. Tidak harus satu liter minyak jagung satu liter minyak samin, tidak harus, karena dia bukan satu jenis, dia adalah jenis yang berbeda, di mana asalnya adalah jenisnya jagung, kemudian jenisnya samin adalah susu, dua hal yang berbeda itu, maka dia menjadi dua jenis. Ya. Kemudian begitu juga dengan uang kartal yang ada sekarang, rupiah, dolar, ringgit, kemudian lain-lainnya lah, rial. Maka uang di setiap negeri itu jenis tersendiri, rupiah jenis tersendiri. Maka menukar rupiah pecahan 100 ribu dengan pecahan 10 ribuan syaratnya harus sama dan tunai. Dan samanya uang kartal itu adalah dengan nominal yang tertulis pada uang tersebut. Maka 10 ribu ditukar dengan lembaran 100 ribu, haruslah 10 ribunya 10 lembar, sehingga menjadi sama. Dan kemudian syarat yang kedua, harus yadan biyadin, harusnya dan biyadin. Begitu juga menukar dolar dengan dolar. Kan tetapi bila berbeda jenis, rupiah ditukar dengan dolar, atau dolar ditukar dengan ringgit, atau ringgit ditukar dengan rial, atau rial ditukar dengan rupiah, itu syaratnya hanya satu, karena dia dua jenis yang berbeda. Syaratnya hanya satu saja, yaitu harus yadan biyadin. Boleh berbeda nominalnya, boleh. Ya, satu di nominal dolar Indonesia 15.000, masya Allah. Satu banding 15.000. Ya, boleh, tetapi harus yadan biyadin. Karena ilat semuanya adalah tamania sebagai alat tukar. Maka begitu juga menjual emas, perak ditukar dengan uang kartal, rupiah, dolar, ringgit, real. Maka menukar rupiah dengan emas, beli emas dengan rupiah, ya, ini sama-sama alat tukar. Boleh berbeda, rupiahnya nominalnya 1 juta sedangkan emas nominalnya 1 gram. Ya. 1 juta dengan 1 gram. Boleh. Boleh berbeda. Ya, tetapi haram salah satu keduanya tunda. Karena idat ribanya satu yaitu samaniyah. Maka apa yang terjadi pada produk-produk lembaga keuangan Indonesia, ada namanya murabahah emas, di mana emas dibeli dengan cicilan, ini hukumnya haram, termasuk riba. Atau produk tabungan emas, ya, di mana emas dibeli dan tidak ada serah terimanya. Nanti kalau ingin diserah terimakan emasnya kapan diinginkan, maka ada jeda waktu lagi selama 14 hari. Ya, berarti kan dia tidak punya emas. Berarti tidak mungkin terjadi serah terima ya dan biadin. Dengan demikian ini adalah riba. Ya. Wallahul musta'an. Ya. Walaupun produk ini ada di beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia. Baik. Terlanjut atau? Tapi pendengar dan pemirsa Radio TV, demikian dua poin pembahasan terkait dengan jenis dari komoditas riba yang memiliki kesamaan jenis dan berbeda nau, ya, dan bisa diperdalam. Bagi anda yang ingin meminta penjelasan, silakan kita buka sesi soal jawab di 0218236543. Demikian juga pertanyaan bisa anda sampaikan via chat WhatsApp di 0819896543. Langsung kita buka sesi soal jawab. Silakan di line telepon 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Nadim, masih di jalan di perjalanan. Oh, silakan akhi, barakallahu fik, silakan. Ah, mau izin bertanya Ustaz. Nah. Pertama, saya bekerja di salah satu perusahaan. Saat ini berkaitan dengan transaksi riba yang ada dalam perusahaan tersebut. Saya bekerja dalam satu perusahaan di bidang kontraktor, yang mana semua alat-alatnya yang kita beli itu ada unsur ribanya, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar. Alat-alat kontrak, alat-alat kerja di perusahaan kontraktor itu dibeli dengan unsur riba. Seperti apa unsur riba maksudnya? Misalnya pakai dipakai leasing seperti itu, okay, kan? Dan semuanya kok pakai leasing, terus kita bayar DP dulu, terus baru dicicil seperti itu, kan? Terus? Terus yang kedua, hasilnya, hasil kita kerja itu setiap bulan kan kita nanti invoice ya, yang pemberi kerja gitu saja. Nah, hasilnya itu kan kita invoice, kita dibayar itu 30-45 hari sama pemberi kerja. Tetapi di perusahaan kami invoice-nya itu kita jaminkan lagi, Ustaz. Karena kan terlalu lama kan waktunya menunggu 40 hari atau 30 hari sampai 45 hari. Dijaminkan lagi ke leasing invoice itu untuk biaya operasional di kantor itu, Ustaz. Dijaminkan dapat uang dari leasing cash. Dijaminkannya itu invoice-nya, ini invoice kami nih, nanti kami ada tagihan sekian nih, jatuh temponya tanggal sekian gitu kan, tapi kami minta dulu dalam minggu depan kami dicairkan dulu invoice kami itu sama leasing gitu, Ustaz. Dengan tapi, nominal yang sama ya dengan invoice? Nominal pasti ada lebihannya, Ustaz. Kita banyak gitu, di invoice 100 juta dicairkan 110 juta gitu? Ya, seperti itu, Ustaz. Anda mungkin? Enggak, maksudnya kita dibayar dengan nominal sama, tapi nanti kita bayar ke yang penjamin itu lebih, Ustaz, maksudnya. Lebih atau kurang? Biasanya invoice-nya 1 miliar, sebentar. Invoice-nya 1 miliar, paling paling leasing mau ngasih 950 juta. Enggak, Ustaz. Leasing-nya tetap kasih 1 miliar, tapi kita kena bunga, Ustaz. Karena kena bunga. Nah, terus. Berarti nanti Anda bayarnya berlebih. Iya, betul, Ustaz. Perusahaan, kan Anda kan ya perusahaan. Iya, perusahaannya terus bayar lebih-lebih, seperti itu, Ustaz. Nah, saya kan di bagian perawatan dan pemeliharaan unit-unit tersebut, Ustaz. Unit apa? Apa, Ustaz? Unit apa yang Anda pelihara? Mobil, misalnya alat-alat beratnya gitu, Ustaz, truk-truknya, itu yang kita pelihara, Ustaz. Iya, terus. Nah, pembelian dari misalnya pembelian kebutuhan spare part-nya atau kebutuhan untuk memperbaiki unit itu saya yang approve, Ustaz, gitu kan. Saya yang tanda tangan di PO-nya itu, Ustaz. Halo, Ustaz? Iya, pertanyaannya apa? Nah, gimana hukumnya saat sementara nanti kantor kami invoice dari vendor itu juga dilisingkan lagi juga ke leasing untuk bayar ke vendor itu. Nah, sementara saya menyetujui untuk pembelian-pembelian itu hukumnya gimana ya, Ustaz, ya? Anda bagian apa? Tadi kata Anda bagian maintenance, bagian perawatan. Iya, tapi pembelian alat, pembelian kebutuhan spare part-nya saya tanda tangan, Ustaz. Beli spare part juga bayarnya ngutang juga, riba juga. Iya, Ustaz. Tapi Anda tanda tangan untuk beli spare part, bukan ya. Tanda tangan akad spare part dengan leasingnya Anda atau bukan? Tidak, Ustaz. Ya, Anda hanya dari pihak keuangan Anda memberikan rekomendasikan beli barang spare part ini ya. Kan ya? Iya, Ustaz. Tapi yang beli dengan cara leasing kan bagian-bagian bukan bagian Anda kan ya? Bukan bagian finance, Ustaz. Ya, pertanyaannya apa? Saya yang kerja di situ, saya itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Mau nasihatnya, Ustaz? Bagi Anda halal. Alhamdulillah. Tapi bagian keuangan yang berurusan dengan ribanya, dia yang haram. Terima kasih, Ustaz. Ya Allah, berkifik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Alhamdulillah sudah dijawab dan semoga menjadi pencerahan. Ya, hati-hati jalan akhir, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua masih di line telepon di 0218236543. Dan kami ingatkan untuk pembahasan dan pertanyaan sesuai dengan tema pagi ini terkait dengan muamalah maliyah ya secara khusus. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umbu, di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau tanya tentang meminjamkan uang gitu. Jadi ceritanya orang tua saya itu dipinjamkan modal untuk berbisnis oleh bapak, inisialnya sebut aja Bapak H lah ya, sebesar 125 juta rupiah dengan jasa 5% per bulan untuk Bapak H ini. Dan bisnis yang dialami bapak saya itu dia bangkrut karena faktor jual beli yang gak dibayar lah gitu, istilahnya ditipu lah gitu sama orang juga. sehingga bapak saya tidak mampu membayar hutang tersebut kurang lebih selama beberapa tahun. Berikut jasanya 5% per bulan. Yang awal hutangnya 125 juta selama beberapa tahun kemudian menjadi 375 juta. Jadi 5% per bulan itu berapa tahun kemudian jasanya itu 250 juta kan ya berarti ya Ustaz. Nah, karena bapak saya tidak mampu bayar, bapak H ini mengambil hak tanah bapak saya senilai 350 juta atau 375 meter dalam kurun waktu berapa tahun kemudian atau kurang lebih 5 tahun lah. Yang jadi pertanyaan kita sebagai anak dan ahli waris, jasa 5% per bulan selama beberapa tahun yang di total menjadi 250 juta ini memang disebut jasa atau riba? Jadi dia itu gak mau juga disebut dengan riba, jadi dia maunya dibilang minjemnya ini dan minta bagi hasil disebut jasa. Terima kasih. Itu pertanyaannya. Ya, itu adalah riba, bukan jasa. Allah. Bisa tolong minta peng arti dari jasa tersebut gitu Ustaz, biar orangnya bisa kita jelaskan gitu. Riba pinjaman yang bertambah. Dan kalau jasa itu ada imbalan kerja, imbalan barang, imbalan uang, itu namanya kalau dinamakan dia jasa itu adalah riba. Jasa itu kan sebenarnya ini kan ya, artinya kan jasa dari uang itu sama dengan riba. Kalau jasa dari barang itu sewa boleh. Kalau Anda pinjamkan ke, kalau dia pinjamkan ke ayah Anda truk, ya, mau untung truknya dapat barang atau tidak, ayah Anda tetap bayar sewanya. Itu jasa. Kalau uang, jasa uang itu riba. Karena uang tidak ada manfaatnya kecuali untuk diputar. Itu namanya qard. Bila ada pertambahan namanya riba. Tapi kalau truk barang lain bisa mendapatkan pertambahan tanpa truknya dijual dan menjadi uang, bisa truknya bawa barang ya dikembalikan fisiknya. Maka kalau yang dikembalikan fisiknya dan dapat manfaat dari itu, maka boleh namakan dengan jasa atau sewa. Tapi kalau yang dikembalikan adalah gantinya bukan fisiknya, kalau dikembalikan oleh ayah Anda adalah uang 125 juta dengan fisik yang sama, yaitu nomor serinya sama, dia minta jasa itu boleh. Tapi untuk apa pula gunanya sama ayah Anda? Kalau umpamanya 120 juta dengan nomor seri yang sama, ngapain saya mungkin pusing menghadang risiko. Maka uang itu manfaatnya adalah dengan diputar, dikembalikan gantinya. Itu nama akadnya qard. Bila ada pertambahan namanya riba. Tidak ada sewa uang. Kalau mau sewa emas itu bisa. Umpamanya teman ayah Anda tadi, Pak H tadi, dia punya perhiasan emas 1 kilo. Mungkin 700 gram berbentuk kalung yang biasanya panjang. Kalau ada lihat di Mekah, di Madinah, saat umroh itu ada kalung yang hampir 1 kilo, 1000 gram beratnya. Ini anggap umumnya 700 gram. 100 gram umumnya gelang kanan kiri. 200. Lalu kemudian sisanya berapa lagi? 100. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Semuanya 10 gram. Berarti 1 kilo. Dalam rangka apa Anda pinjam umpamanya? Kata dia, anak saya mau nikahin, mau nikahan. Dan nikahannya khusus perempuan. Karena kalau laki-laki nanti dijambret oleh laki-laki tamu yang datang. Oh, ini lumayan. Ya. Khusus perempuan, gak ada tukang jambret, alhamdulillah. Dan pada satpam di tempat resepsi pernikahannya, dia hanya ingin tampak anaknya begitu cantik dengan emas, menggunakan emas perhiasan tadi. Maka disewa umpamanya per hari sewanya adalah 1 juta rupiah. Kalau tadi per bulan, ini per hari 1 juta rupiah. Berarti 1 juta rupiah 1 per 1000 ya, dari 1 miliar. Bolehkah? Boleh. Karena ini dikembalikan fisiknya. Tapi kalau dipinjam sekilo tadi, perhiasan tadi dijualnya. Nah. Lalu uangnya digunakan buat pernikahan, sebagian buat bisnis segala macam. Ini hukumnya haram bila ada 1 jutanya. Nah. Bila ada 1 jutanya, ini hukumnya haram. Karena ini akadnya adalah qad, bukan pinjaman. Siaman, sahih. Bukan sewa. Nah, sahih. Bisa dipahami, Ibu? Jadi Ustaz, apakah kita sebagai ahli warisnya gitu, sebagai anak gitu, harus mengembalikannya 125 juta atau senilai 375 juta itu? Kewajiban Anda hanya 125 juta. Kalau sisanya Anda bayar, berarti Anda bayar riba. Jadi kalau tetap kita bayar 375 juta, yang 250 jutanya itu tetap adalah riba gitu. Kalau Anda bayar 375 juta, Anda dimasukkan oleh Allah ke neraka. Sudah rugi Anda 250 juta masuk neraka, kan rugi dua kali. Ya. Anda hanya wajib bayar sekali saja 125 juta, mau enggak mau dia. Cukup jelas, Ibu ya? Cukup jelas, baik. Alhamdulillah, bisa disampaikan nanti ke Pak Haknya, Bapak Hak ya, itu yang telah memberikan pinjaman riba. Ya, semoga Allah berikan kemudahan dan hidayah. Cukup? Nah, maafkan. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu, di mana? Ini Ustaz. Ini dengan Ibu Ayu di Kerawang, Ustaz. Baik, silakan Ibu Ayu pertanyaannya. Iya, ada teman, dia menjual barang sama saya beli secara tunai. Kemudian dia menginginkan kembali barang itu, dia ingin beli sama saya secara kredit. Lalu saya jual kepada dia barang yang saya beli tadi secara tunai tadi dengan secara kredit. Gimana hukumnya jual beli yang seperti sebentar, itu? Sebentar. Anda beli secara tunai ke dia? Iya, Ustaz. Dengan harga? Saya beli, katakanlah saya beli dengan harga 1 juta, Ustaz. 1 juta. Kemudian dia beli di waktu yang sama atau ada jeda waktu yang panjang sehingga harga waktu. Ada jeda waktu. Ada jeda waktu sehingga harga berubah atau masih sama harganya? Karena saya kredit kan jadi harganya berubah, Ustaz. Bukan, saya tidak tanya kredit. Tadi Anda beli 1 juta. Iya. Kemudian setelah ada jeda waktu itu harga barang naik atau turun atau tetap sama? Naik, Ustaz. Kalau tidak ada hubungannya dengan kredit-kreditan. Dia pengen belinya secara kredit, Ustaz. Saya tidak bertanya itu. Saya bertanya kalau ada orang beli cash, Anda jual 1 juta juga atau 1 juta 10 rupiah atau menjadi 900 ribu? Lebih dari harga yang 1 juta, Ustaz. Hah? Lebih dari yang saya beli sama dia. Kalau saya beli 1 juta, tentu saya kalau jual lebih dari 1 jutanya gitu, Ustaz. Berapa Anda jual kalau cash? Mungkin ada pertambahan sekitar 10% gitu, Ustaz, 1 juta 1. Karena waktunya atau karena Anda ingin dapat untung saja? Bukan karena waktu, karena kan saya kan memang... Saya ingin sampaikan, kalau enggak yaudah saya sampaikan aja. Kalau harganya berubah, diperkirakan waktu membuat harga berubah, itu boleh. Yang kasus Anda tadi boleh. Tapi kalau waktunya beli hari ini, kemudian dia jual, dia ingin beli lagi seminggu depan, itu harganya masih sama umumnya. Maka itu terjadi inah, hukumnya haram. Tapi kalau Anda beli hari ini, kemudian setelah 2 bulan harganya berubah di pasaran, naik atau turun, kemudian dia beli kepada Anda dengan cicil, ya, dengan harga lebih mahal, maka itu boleh. Kalau dalam waktu yang katakan belum sampai 1 bulan lah gitu Ustaz, saya cicil sama dia, saya tambahkan harga, itu enggak boleh Ustaz? Itu namanya pengelabuan riba. Oh, gitu. Ya, tergantung barangnya. Ada barang yang fluktuasinya cepat. Kalau emas fluktuasinya cepat. Tapi kalau tanah umumnya tidak, kecuali ada perencanaan pembukaan jalan baru, itu iya. Paham? Kalau Anda beli sekarang per meternya tanah dan rumah dia umpamanya seluruhnya adalah 500 juta. Tidak ada waktu itu isu mau ada buka jalan tol dekat dari situ. Kemudian muncul isu setelah setengah bulan. Biasanya setengah bulan enggak mungkin muncul isu. Ya, nah setahun dua tahun. Ya, anggaplah muncul isu. Kemudian naik, tadi Anda beli 500 menjadi pasarnya 1 miliar. Sekarang Anda jual kepada dia 1,5 miliar dengan cara mencicil, itu boleh. Karena barang ini sudah berubah. Tapi bila masih harganya 700 juta seperti yang Anda beli pertama, Anda jual dengan mencicil berlebih, itu namanya pengelabuan riba, hukumnya haram menurut mayoritas para ulama, kecuali mazhab Syafi'i. Terima kasih Ustaz. Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jazakillahu khairum barakallahu fik. Dan semoga jawabannya bermanfaat. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali bagian yang baru bergabung dalam pembahasan riba secara khusus. Baik, halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Ina di Tangerang Selatan. Baik, Ibu Ina, silakan pertanyaannya. Ini kan saya waktu dulu ada pernah ada pinjaman di di salah satu marketplace yang memang ada ribanya, ada bunganya. Ini sekarang saya pengen pelunasan, sedangkan pelunasan itu harus dibayarkan berikut dengan ribanya itu. Itu bagaimana ya, Ustaz? Bagaimana ya, apa pertanyaannya, apa Ibu? Apakah Anda harus bayar berlebih atau hanya sebesar pokok begitukah? Lebih karena diwajibkannya, jadi total pinjaman awal ditambah dengan bunganya, itulah yang harus dibayarkan. Ya, Anda bayarnya berdosa karena Anda bayar riba. Iya, jadi bagaimana solusinya ya Ustaz untuk supaya saya bisa membayar pokoknya aja tanpa ada ribanya itu? Saya tidak tahu solusinya, lah sampaikan aja ke mereka. Kalau mereka mau bayar pokoknya saja, Anda tidak berdosa. Jadi, solusi teknisnya saya tidak tahu, Ibu. Kalau misalnya saya ini sebenarnya kalau saya hitung ini tinggal yang ditagihkan tinggal bunganya aja untuk. Kalau tinggal bunganya jangan bayar. Apa? Jangan dibayar kalau tinggal bunganya saja. Tapi ditagih terus, Ustaz. Terus? Jangan dibayar. Tapi kalau ditagih terus bagaimana ya Ustaz ya solusinya? Saya tidak tahu teknisnya Ibu. Saya bilang jangan Anda bayar terus tagihnya. Dia bilang tidak, saya tidak mau bayar. Terus mau apa dia? Secara hukum sudah jelas ya Umu ya, terkait dengan teknis mungkin bisa dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait dengan pembayaran riba ini. Tapi secara hukum sudah jelas jawabannya insya Allah ya Umu. Berarti dibiarkan aja ya, nggak usah dibayar sisanya itu yang memang hanya tinggal bunganya doang. Kalau Anda bayar, Anda bayar bunga, berarti pemberi makan riba dan terkutuk. Cukup jelas insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon. Silakan di 0218236543. Baik. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Yusuf di Depok. Baik Umu Yusuf, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya atau dimatikan saja. Ada feedback, cukup monitor via telepon. Silakan. Pertanyaannya Umu Yusuf. Ya, Naam Ustaz mau bertanya, kalau kita ada dana, ada keperluan urgent gitu dana, bolehkah kita menggadaikan LM kita gitu atau emas kita ke penggadaian syariah di situ ada. Terus urgentnya di mana Ibu? Kan Ibu punya uang punya barang liquid, jual lah dapat uang. Maksudnya butuhnya nggak banyak gitu Ustaz. Butuhnya tidak banyak. Anda punya banyak, ya berarti kan tidak urgent. Secara hukum gitu Ustaz, kalau ada gada yang tidak ada ribanya, tidak masalah. Tapi di pegadaian itu murni ada ribanya, di mana Anda akan bayar berlebih daripada yang Anda pinjam, maka Anda berdosa dan rugi. Secara materi tentu Anda rugi. Kalau Anda jual LM Anda, Anda dapat uang penuh. LM-nya kalau Anda umpamanya LM Anda gadaikan, ya, Anda gadaikan LM dapat, cuman kalau semuanya Anda gadaikan, kita anggap Anda gadai semuanya. Semuanya Anda gadaikan, Anda dapat uang cuman 80%. Kemudian setelah itu Anda membayar jasa titip segala macam, ya. Kemudian itu bertambah kewajiban Anda, ya, cuma dapat 80. Ketika Anda tidak mampu, hilang emas Anda, ya. Kalau Anda jual dapat uang 100%, tidak ada biaya simpan, biaya ini segala macam, tidak ada ribanya, ya. Maka kalau Anda ingin selamat dunia akhirat, jual dapat uangnya. Nanti kalau diberi Allah rezeki lagi, beli emas lagi yang lebih besar, ya, lebih banyak. Kalau tadi umpamanya kalung cuma 20 gram, beli nanti ketika ada rezeki dari Allah 200 gram. Dan berbaik sangka dengan Allah. Biasanya para ibu-ibu itu, kalau dia jual hilang dong, ini kan berarti buruk sangka kepada Allah, ya. Allah maha pengasih penyayang. Kalau yang LM yang resto itu kan kita bisa pegang gitu Ustaz. Tapi kalau yang presen itu enggak, itu gimana Ustaz? Apa Ibu? Kalau yang LM yang zaman dulu itu kan kita bisa pegang emasnya. Kalau yang sekarang itu kan yang pres itu kita enggak bisa pegang emasnya. Itu gimana hukumnya Ustaz? Emas pegang saya enggak paham maksudnya. Dan kalau LM yang pres keluaran Antam itu kan kita enggak bisa pegang emasnya. Karena kan dia Ibu beli emas Antam atau punya rekening emas Antam? Enggak, beli fisik emas Antam. Beli fisik terus? Nah itu kan kalau yang dulu itu kan emasnya retro, itu bisa kita pegang emasnya Ustaz. Nah kalau yang sekarang kan itu emasnya dipres. Di? Itu kita nggak bisa pegang emasnya, itu gimana Ustaz? Boror nggak Ustaz? Dipres gimana? Dipres di RM yang sekarang itu Ustaz. Kita kalau kita mau pegang emasnya itu harus buka labelnya itu. Ini bungkus. Ya bungkusnya itu. Tapi bungkusnya harus kelihatan. Emasnya kelihatan tapi kita nggak bisa pegang emasnya. Ya terserah nggak, karena buka aja bungkusnya pegang. Rusak Ustaz itunya. Apa? Apa Ibu? Rusak bungkus itunya. Enggak jelas. Bungkusnya rusak maksudnya, pembungkus emasnya. Itu yang sekarang itu kalau kita buka itu nanti nilainya jatuh. Itu kurang emasnya, kena angin emasnya berkurang gitu atau gimana? Enggak, apa namanya presannya itu loh Ustaz. Yang sekarang kan dulu ada yang retro. Ya isinya emasnya kan tetap 1000 gram. Mau dibungkus mau tidak tetap 1000 gram kan ya? Iya. Ya udah, terus pertanyaannya apa Ibu? Kan kalau kita pegang sama nggak pegang bisa. Pegang nggak pegang gimana maksudnya? Diperjelas saja Umu pertanyaannya. Diperjelas. Iya maksudnya. Diperjelas. Ibu mau beli emas dan emasnya dalam bungkusan yang terbuka. Emasnya emasnya kita bisa pegang gitu Ustaz. Nah kalau yang LM itu kita cuma bisa lihat gitu, yang baru sekarang. Anda lihat enggak, enggak pegang, terus emasnya di mana? Enggak apa-apa ya Ustaz. Enggak apa-apa Ibu. Itu Anda pegang nama, Anda ambil bungkusnya itu Anda pegang namanya Ibu. Kalau Anda ingin pegang fisiknya, masukkan ini tangan Anda ke dalam fisiknya itu. Oh ya Ustaz. Ya. Baik, cukup jelas ya Umu ya. Baik. Wah iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beberapa pertanyaan sama diantara dari Ibu Rina dan yang lainnya, di mana saya ada meminjamkan uang 70 juta kepada adik ipar Ustaz untuk modal usaha dengan sistem bagi hasil. Setiap bulan adik ipar saya memberikan 2 juta dan setelah 2 tahun uang kembali. Apakah ini disebut riba Ustaz? Ini persis riba yang dilakukan di masa jahiliyah pada saat Abu Jahal bikin riba seperti ini. Di mana yang punya usaha, yang pedagang meminjam 100 keping uang emas. Nah, setiap bulan ya 2 keping dibayarkan kepada pemberi pinjaman. Setelah 1 tahun 100 kepingnya pun dikembaliin. Berarti tambahannya luar biasa banyaknya. Nah, itu tambahannya 2 keping per bulan kali 12, 24 keping, 24% per tahun. Besar itu. Ya. Ini riba jahiliyah. Biar sama persis dengan yang Anda tanyakan. Insyaallah. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian yang bertanya dan yang lainnya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Cikarang. Beliau bertanya terkait dengan usaha bisnis kredit barang berupa alat-alat elektronik dengan skemanya. Ustaz, saya memberitahu harga asli dari harga barang tersebut kepada customer, dan jika customer meminta waktu 6 bulan maka pembayaran saya naikkan harga barang tersebut. Misalnya harga cashnya 2 juta, jika selama 6 bulan maka menjadi 2,6 juta, dan itu saya sudah meminta kesepakatan sama customer di awal sebelum barang diterima, biar tidak ada keraguan dan customer ikhlas menerimanya. Apakah skema seperti ini dibenarkan Ustaz? Jazakallah khair. Benar, dengan syarat tidak ada denda keterlambatan. Kalau terlambat dia bayar, kena lagi tambahan 100 ribu lagi. Maka itu riba. Baik, masya Allah. Alhamdulillah demikian akhi, atas pertanyaannya dan jawaban yang disampaikan Ustaz. Jazakallah khair. Kemudian kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, apakah melakukan transfer kepada seseorang yang memang membutuhkan dana di luar negeri dari saudara dan kerabat yang saya miliki, lalu kemudian saya transfer dari salah satu perbankan konvensional yang ada di Indonesia ke negeri barat Ustaz, apakah ini ada transaksi riba yang saya yang lakukan? Jazakallah khair. Tidak. Tidak ada ribanya. Alhamdulillah. Dan itu akad wakalah. Naam. Anda mewakilkan ke bank tersebut untuk mengirimkan uang ke negara yang dituju. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan terkait dengan masalah warisan. Bapak Anda itu Pak Buyung meninggal tahun 2022. Diminta dihitungkan ini Ustaz. Minta. Nah, Pak Buyung meninggal. Ya. Silakan dilihat bagi para bagi pendengar yang bertanya via telepon, lihat di televisi. Bapak Buyung meninggal wafat tahun 2022. Sebentar. Ada sedikit error. Pak Buyung wafat. Ya. Terus. Dan ahli warisnya apa? Sekarang 2022. Tidak disebut. Terus. Ahli warisnya seorang istri. Satu istri. Nah, tiga anak laki-laki dan seorang wanita. Ustaz. Wanita apa ini? Anak atau? Iya anak. Satu, tiga laki-laki dan satu perempuan. Anak perempuan. Anak perempuan. Kedua orang tua Pak Buyung sudah lebih dahulu wafat. Terus. Bagaimanakah pembagian ahli warisnya, Ustaz? Ya, istrinya dapat 1/8. Nah. Dapat sisa. Kah bagiannya dibagi 8. Satu istri Pak Buyung, sisanya 7. 7 akan dibagikan anak laki-laki 3 kali 2 6 tambah anak perempuan 1 berarti 7. Pas. Berarti masing-masing anak laki-laki dapat 2 2 2, perempuan 1. Berarti bagi 8, istrinya 1/8, laki-lakinya 2/8 2/8 2/8, anak perempuannya 1/8. Alhamdulillah. Silakan bisa dilihat pendengar yang bertanya persentase atau perhitungan warisannya. Cukup jelas insyaallah. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan masih via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, mohon nasihatnya terkait dengan deposito yang saya miliki di bank, salah satu bank syariah. Bagaimana hukum kelebihan uang dari deposito tersebut, Ustaz? Jazakallahu khair. Anda lihat di dalam minta lagi atau syarat dan ketentuan yang Anda tanda tangani dalam membuka rekening deposito mudharabah tadi, apakah ada perjanjian di sana, klausa yang menyatakan bahwa kerugian murni ditanggung oleh investor kecuali ada kelalaian atau prestasi dari pihak lembaga keuangan. Dua, ada pernyataan itu, klausul itu, maka pertambahan bagi hasilnya halal. Bila itu tidak ada, maka haram. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Jazakumullah khair, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Mohon izin bertanya melanjutkan pertanyaan Bapak tadi, Ustaz, soal invoice atas penyerahan barang atau jasa yang sudah disetujui, misal senilai 100 juta. Tapi baru akan dibayarkan oleh pembeli 4 bulan kemudian. Sementara dalam 4 bulan ini kami perlu dana segar untuk operasional. Yang terjadi dengan bank konvensional, invoice ini bisa diskonto dengan nominal yang kami terima sebagai penjual hanya 85 juta. Nanti pembayaran dari pembeli langsung masuk ke bank yang mendanai invoice tersebut. Mohon nasihat Ustaz untuk sumber pendanaan operasional tersebut, kalau diskonto apakah hukumnya riba atau tidak, Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, murni riba. Karena Anda dapat uang 85 ditukar dengan 100 juta. Wah, kabar. Ya. Baik, jelas sekali. Abu Naufal di Cipayung, demikian. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan pertanyaan ibu tadi yang membeli barang dari kawannya, lalu ke beberapa waktu kemudian menjual lagi ke temannya secara kredit. Apakah hukumnya apabila yang membeli adalah orang yang berbeda, Ustaz? Tidak ada keterkaitan dengan penjual yang pertama, lalu kemudian kita jual secara kredit dan berlebih. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Boleh, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Atau sebaliknya juga boleh. Ya, Ustaz. Anda beli ke seseorang rumah dengan cicil selama 2 tahun dengan harga 1,2 miliar. Insyaallah. Ya. Dan dia tidak minta jaminan rumah itu. Nah. Lalu Anda jual, setelah itu dapat uang 1,1 miliar. Insyaallah. Anda gunakan untuk modal usaha, boleh, namanya tawarruk. Bila pembelinya adalah pihak yang tidak ada hubungan dengan si penjual tadi. Tapi kalau ada hubungan dengan dia, berarti Anda mendapatkan uang 1 miliar atau 1,1 miliar, nanti Anda cicil selama 2 tahun dengan menjadi 1,2 miliar. Ini namanya riba. Allah khabarana. Baik, cukup jelas sih, dan tadi disampaikan oleh jawaban Ustaz, barakallahu fik, dan semoga menjadi pencerahan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Saya kerja di sebuah perusahaan GA, sebuah perusahaan. Jadi waktu perusahaan ada keperluan untuk membeli mobil operasional, saya yang mengurus, Ustaz, untuk pengadaan, dan berhubungan juga dengan leasingnya. Pada saat pengadaan tadi di privat pihak leasing memberi mediator fee, uangnya sudah saya terima Ustaz untuk bayar hutang dan untuk keperluan. Bagaimana hukumnya? Karena kemarin saya dengar dari Ustaz ini sama dengan ta'awun atau membantu riba. Apakah saya harus keluarkan lagi untuk sedekah uang yang saya gunakan untuk membayar hutang itu, Ustaz? Jazakallahu khair. Ulangi. Baik. Saya kerja di sebuah perusahaan dan perusahaan ada keperluan untuk membeli mobil operasional. Saya yang mengurus pengadaannya dan berhubungan dengan leasing, Ustaz. Bentar. Dia yang mengurus pengadaannya dan dia yang berurusan dengan leasing. Naam. Arti dia berdosa melakukan itu. Naam. Terus dan gajinya dia pun tidak halal. Allah. Terus pihak leasing memberikan mediator fee kepada saya. Ya, dan atas dia mediator untuk melakukan akad riba. Nah. Pihak pemberi pemakan riba memberikan fee, berarti fee-nya uang bunga riba berarti. Sahih. Kasih uang bunga riba ke dia. Terus saya gunakan untuk membayar hutang dan untuk keperluan, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Uang riba Anda gunakan untuk membayar hutang. Ya, kalau Anda tidak punya aset yang cukup untuk bayar hutang, uang riba tadi boleh untuk fakir miskin. Nah. Kalau Anda fakir miskin, umpamanya aset Anda hanya 100 juta, hutang Anda 300 juta. Hutang bukan untuk hal yang haram. Uang seperti ini bolehkah? Boleh. Untuk bayar hutang tadi. Nah, Ustaz. Cukup jelas insyaAllah ya. Dan terkait dengan hukum usaha atau pekerjaan yang berhubungan dengan ribanya, Ustaz. Leasingnya kan haram. Nah, cukup jelas insyaAllah. Dan gajinya haram dah. Allahumma sallallahu. Demikian akhi, barakallahu fiik. Cukup jelas ya jawaban dari Ustaz. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan chat WhatsApp. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon pencerahan, bagaimanakah hukumnya jika saya pasarkan barang tapi stok tidak ada, Ustaz? Tidak ada stok sama saya, akan tapi ada pada mitra kerja saya. Dan pada saat ada yang pesan barang tersebut, harga barang ada selisih nilai dari mitra kerja dengan yang saya jualkan. Jazakallah khair. Menjual barang yang belum dimiliki termasuk dalam larangan Nabi, la tabi' ma laysa indak. Hukumnya haram. Ya. Harus dimiliki dahulu dengan akad Anda beli, Anda terima, baru Anda jualkan. Nah. Baik, alhamdulillah. Demikian akhi, barakallahu fiik. Ya, jawabannya secara jelas, cukup jelas. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, terkait dengan warisan, bapak saya meninggal tahun 2010, Ustaz. Dan meninggalkan seorang istri, 3 orang anak perempuan. Bentar, dia minta dibagi. Ya. Bapak saya meninggal tahun 2010 dan meninggalkan seorang istri, 3 orang anak perempuan. Ditambahkan di sini, ibu saya memiliki andil dalam pembangunan rumah dari warisan orang tuanya, Ustaz. Ini masih ada ahli waris yang harus mendapatkan. Nah. Istri cuma 1/8, ya. 3 anak perempuan 2/3. Nah. Ini 8 dengan 3, 24. 24 bagi 8, 3. 24 8 16. Saya ada sisa 5. 5 ini untuk laki-laki yang terdekat. Iya, nasabah. Ada sisa, Ustaz, ya? Ya. Saudara dari ibu, ya, saudara, ayahnya, suaminya. Dari yang meninggal tadi, kalau bapaknya masih hidup dapat. Masya Allah. Ya. Atau anak laki-lakinya sudah meninggal, tapi ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, itu dapat. Bila tidak ada, baru saudara si ayah yang meninggal tadi. Bila tidak ada anak dari saudara si ayah tadi atau sepupu. Sepupu dari yang meninggal. Bila tidak ada paman dari ayah, itu kakek dari jalur lain bagi yang meninggal. Bila tidak ada anak paman, bila tidak ada lagi, baru dikembalikan kepada sisanya dibagi 19 bukan bagi 24. Ya. Nah, alhamdulillah, jazakallahu khair. Demikian perhitungannya bisa dilihat di layar televisi, ya. Barakallahu fiik. Baik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan hasil riba yang saya telah peroleh dan baru mengetahui hukumnya, ada beberapa yang secara jelas memang saya dapatkan dari hasil riba dan saya berikan ke, dalam bentuk barang, Ustaz, seperti kendaraan dan yang lainnya. Setelah mengetahui hari ini terkait dengan hukum riba, bagaimanakah hukum penggunaan barang-barang tersebut yang saya beli melalui harta riba? Apakah tetap saya bisa manfaatkan kalau, atau dijual? Berarti kalau sebelumnya tidak tahu Anda apa itu riba. Nah, kalau tidak tahu, kalau hari ini Allah maafkan yang telah berlalu. Nah. Ya. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Demikian akhi, barakallah fiik. Kami angkat kembali pertanyaannya. Saya bekerja di birokrasi dinas PU, Ustaz. Apakah masuk dalam riba kalau ada pihak kontraktor memberikan fee kepada saya tapi saya tidak meminta? Kadang saya juga difasilitasi tiket dan hotel tapi saya tidak menjanjikan proyek kepada mereka. Apakah itu juga masuk ke dalam bagian riba? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Itu bukan riba tapi rishwah. Dan sama haramnya. Rasulullah mengatakan pemberi rishwah, penerima rishwah dalam neraka. Jazakallah khair. Demikian akhi atau bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di perusahaan bagian manager purchasing, Ustaz. Dan yang tanda tangan semua pembelian, proses pembelian, ada DP sisa dibayar pakai cek giro 30 hari. Dan ada pembelian proses DP dan barang dikirim dulu baru dibayar. Hukumnya bagaimana, Ustaz? Saya bekerja di perusahaan tersebut. Mohon nasihatnya, apakah hasil dari gaji yang saya peroleh halal? Jazakallahu khair. Dia bagian pembelian. Nah. Dia beli dengan cara tidak disebutkan secara rinci. Semua pembelian, proses pembelian dan DP, kemudian sisanya dibayar pakai cek giro 30 hari. Sebentar. Nah. Dia bayar DP. Nah. Sisanya dibayar dengan cek giro selama 30 hari. Cek giro mundur berarti pembayarannya 30 hari. Nah, Ustaz. Terus dan ada pembelian proses DP, barang dikirim dahulu baru dibayar secara kredit, Ustaz. Ada denda keterlambatan? Kalau ada denda keterlambatan, denda ribanya. Nah, tinggal Anda minta nego beli tanpa denda keterlambatan. Nah. Kalau bisa terrealisasi, ya alhamdulillah. Kalau tidak, cari vendors yang lain atau supplier yang lain. Kalau Anda ingin gaji Anda halal. Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan via chat WhatsApp yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait dengan hukum tukar menukar uang di money changer via telepon. Karena saya dan pemilik money changer sudah saling kenal, jadi transaksi hanya via telepon dan masing-masing mentransfer tukar menukarnya ke rekening masing-masing. Apakah di sini ada transaksi riba? Jazakallah khair. Kalau real time, Anda angkat pakai telepon yang satu yang tidak ada rekening Anda. Nah. No. Telepon, Pak, saya mau beli dolar sebanyak 10.000 umpamanya. Ya. 1.000 berapa? Berapa juta? 1.100, 15.500. Nah. No. 1.000 berarti 15 juta. Betul. Atau dia ingin beli 10.000. Nah. 150 juta. Sah. Ya. Pak, saya membeli rekening 150 juta dolar. Dolar. Saya transfer ke rekening Bapak sekarang berapa? Umumnya 15.000 pas. Saya transfer ke rekening Bapak sekarang juga. Real time, Bapak jangan tutup dulu handphone yang kita sekarang transaksi ini. Ya, saya transfer ke rekening Bapak 150 juta. Masuk, Pak. Masuk, kata dia. Tolong Bapak rekening transfer ke rekening dolar saya. Ya, sekarang juga sebelum kita tutup telepon yang kita berhubungan sekarang dengan telepon ini. Alhamdulillah sudah masuk. Ini sudah bukti pengiriman, sudah saya kirim. Oh, terima kasih Pak ya, terima kasih. Alhamdulillah itu boleh. Karena real time kan semua pertukaran terjadi. Taip, dalam satu majelis. Tidak boleh diputus saja. Terputus terjadi riba. Taip, demikian akhi, semoga cukup jelas ya para jawaban yang disampaikan Ustaz. Jazakallahu khair. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV, kita buka kembali soal via telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Naam. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi, di mana? Dari Agus di Kerawang Ustaz. Baik, silakan Agus. Saya kerja di perusahaan swasta Ustaz. Nah. Kemudian ada di perusahaan tersebut ada dana pengumpulan dana pensiun. Jadi saya dipotong gajinya, kemudian perusahaan juga iuran juga. Kemudian iuran tersebut dikelola oleh pengelola dana pensiun. Mereka mengelola dengan pakai ada beli saham atau pengembangan apa dan lain-lain lah. Kemudian setelah saya pensiun, nanti keluar itu dana, tapi saya juga nggak bisa ngambil langsung. Tapi saya harus ngalihkan ke DPLK, dana pengelola pensiun yang lain gitu, ada bank, ada pengelola asuransi dan lain-lain. Kemudian dari situ saya dapat per bulan. Kira-kira kayak gitu gimana ya Ustadz ya? Anda yang dari situ dapat per bulan, apa per bulannya? Kenapa Ustadz? Gaji, uang. Uang. Ya. Tadi kan sudah Anda cairkan, Anda pindahkan ke DPLK. Ya, DPL... jadi saya wajib memindahkan ke DPLK gitu Ustadz. Gak boleh saya terima uang gitu. Dia terimakan ke DPLK. Di DPLK, kemudian Anda dapat bulanan. Iya. DPLK-nya itu buat bisnis, uang Anda diputarnya atau untuk dipositokannya ya, lagi? Macam-macam Ustaz, itu hampir sama-sama kayak yang pengelola dana pensiun saya. Jadi mungkin dibeli investasikan, dibeli saham, kayak seperti itu Ustaz, beli surat utang. Setahu saya aturannya untuk sahamnya enggak lebih dari 10%. 80% lebih itu diharuskan, didepositokan di bank riba. Iya, bisa begitu Ustaz. Memang begitu, bukan bisa begitu. Oh iya, nah ya. Sebaiknya saya gimana Ustaz? Berarti 80% dari pertambahan itu adalah riba. Iya. Kemudian yang 10%-nya yang untuk beli saham dan macam-macam itu sahamnya juga belum tentu sahamnya yang sesuai dengan syariah. Betul. Ya berarti 100%-nya 80% murni riba, yang sisanya syubhat riba. Hmm. Ya, kalau Anda punya biaya yang cukup untuk hidup, ya. Hmm. Tidak berkekurangan, tidak punya hutang, maka 100% dari tadi hasil DPLK tadi berikan kepada fakir miskin. Mm-hmm. Melepaskan diri dari harta yang haram. Kalau yang tadi kan tadi itu hasilnya dari kita nabung gitu Ustaz, dan perusahaan juga nabung. Itu enggak mungkin ya Ustaz, di perusahaan nabung. Kita... Yang uang Anda halal, tapi yang Anda terima kan ini bunga, bukan uang Anda kan? Iya, oh iya enggak ya. Itu tabungan tak. Hah? Tapi kalau misalnya uang Anda kan enggak berkurang nominalnya. Uang Anda dengan uang Anda yang dipotong dari gaji dengan subsidi perusahaan Anda enggak berkurang kan? Ya, lama-lama berkurang, tapi ya begitu meninggal kan hilang itu uang, enggak ada yang di kemana-mana lagi Ustaz. Jadi di DPLK itu kan biasanya kita dapat tiap bulan sampai istri dan anak. Habis itu kalau habis dananya ya udah hilang, enggak ada yang dikembaliin. Saya enggak percaya. Bukannya untuk ahli waris Anda. Iya, hasil waris tetap bentuknya begitu Ustaz. Jadi lebih kurang ya, misalnya saya terima sebulan saat ini misalnya 5 juta. Begitu saya meninggal, istri terima jadi cuma 4 juta atau 3 juta. Sebentar, begitu sebentar. Anak jadi makin kecil. Kalau tadi Anda katakan Anda terima bunga. Kalau sekarang Anda berarti uang Anda anggap umpamanya di DPLK dana Anda adalah 1 miliar. Iya. Setiap bulan Anda terima umpamanya 50 juta. Enggak, sampai Ustaz, paling 5 juta atau di bawah itu Ustaz. 1 miliar cuma 5 juta. Iya, pokoknya kecil Ustaz. Enggak, misalnya 1 miliar itu hitungannya cuma sekitar 4, sekian lah gitu loh. 4, sekian dari 1 miliar. Itu 45 juta lah. Enggak, 45 juta Ustaz. Tadi 4 miliar, 4% dari 5 miliar 4% kan Ustaz tadi. Jadi ada hitungannya, saya juga enggak ngerti utak hitungannya. Ya udah 4 juta ya udah. 4 juta gitu loh. 4 juta. Itu Anda terima, ambil aja terus sampai 1 miliar. Ketika 1 miliar udah selesai. Oh, sisanya baru dikembali ke orang lain, kasih fakir miskin atau apa Ustaz gitu ya. Ya, kalau dia masih ngasih terus sampai ada bunganya, bunganya tadi kalau Anda masih hidup, berikan ke fakir miskin. Oh, gitu. Keras. Kalau Anda sudah meninggal, 1 miliarnya kurang, berarti dia makan uang Anda. Ya, Anda ikhlaskan aja lah. Iya. Enggak usah dicairkan. Kan hitungannya 1 miliar pada saat pengalian DPLK, itu juga sebenarnya ada unsur bunganya juga, Ustaz. Jadi misalnya pada saat pemotongan bulan. Sebentar, berarti yang dipotong dari uang gaji Anda dan subsidi perusahaan berapa? Dari 1 miliar tadi, 700 juta. Ya misalnya 500 juta lah Ustaz. Ya udah 500 juta. Ya 500 juta itu yang halal hak Anda. Oh begitu Ustaz ya. Kalau misalnya di DPLK itu ada opsi kita mau cairkan semua Ustaz, tapi dengan ada biaya biaya jasa atau biasa, saya gak ngerti lah biaya, apakah dipotong entah 4% atau 3% sekitar segitu. Jadi misalnya tadi 1 miliar saya dapat, karena dipotong 4% jadi mungkin saya dapat 900 juta atau berapa lah jadi tengah ininya. Nah, saya ambil bagian saya, kemudian yang sisanya saya kasih ke fakir miskin atau apa begitu ya, boleh Ustaz ya gitu. Lebih baik itulah. Itu lebih baik ya Ustaz ya. Anda bisa dimana menggunakannya aja, baik untuk wakaf, Anda kembangkan sehingga Anda bisa memberi bermanfaat bagi umat daripada dipegang oleh dana yang menyimpannya dengan cara riba. Nah, kalau yang uang kelebihan tadi Ustaz, yang bukan hak saya tadi, itu boleh misalnya dikasih ke saudara saya yang fakir miskin kah atau boleh orang sekitar. Nah, tapi hitungnya apa Ustaz? Misalnya saya beliin motor kasih dia buat dia ngojek, boleh enggak Ustaz? Atau itu enggak ngasih uang namanya, enggak ngasih motor, uang kasih lagi. Kenapa Ustaz? Yang Anda kasih kan harus uangnya bukan motor. Kalau Anda kasih gitu motor berarti uangnya belum berkurang. Enggak, uangnya dibeliin motor enggak boleh Ustaz. Itu Anda tidak ngasih uang namanya, Anda ngasih motor. Yang uang belum Anda kasih. Namanya uang bunga ribanya 10 juta. Ya, Anda belikan motor. Anda kasih motor ke dia, uang 10 juta belum keluar kan? Kasih ke dia lagi 10 juta. Paham? Agak kurang paham, Ustaz. Kurang paham. Kan uang saya misalnya yang dari yang tidak halal tadi ada 10 juta. Ah, kasih 10 juta saya uang. Anda akan ngasih motor. Enggak mesti motor dong, enggak ada duit lagi kan dari yang tadi yang terusnya saya kasih. Maksudnya saya ngasihnya dalam bentuk apa pancing gitu loh Ustaz, biar dia dapat menghasilkan. Apakah saya memang enggak boleh ngasih itu tapi harus ngasih dalam bentuk uang? Dia enggak pandai mancing, Anda kasih pancing, manalah mau dia. Oh gitu. Kalau misalnya Anda bekerja di sebuah perusahaan dikasih pancing, mau Anda? Enggak dikasih uang gajinya, pancing dikasih mau? Enggak Ustaz. Ya udah. Jadi dia tidak mau dikasih uang ya Ustaz ya. Hah? Pengertian uang yang dikasih uang lebih baik ya. Memang uang yang kena saya dapat. Memang kewajiban Anda uang, bukan pancing. Terus poinnya, berapa yang saya boleh kasih? Misalnya tadi saya uang ada 500 juta. Uang apa yang saya kasih ke mereka? Apakah 500 juta tadi uangnya haram semuanya kah atau haram semua? Kan tadi uang saya 1 miliar misalnya Ustaz, kan sebetulnya 500 yang halal. Nah, 500 jutanya berarti gak halal kan. Yeah. Nah ini kan saya bagi-bagi ke orang artinya. Yeah. Nah bagi ke orangnya itu seberapa besar? Apakah kebutuhan makan dia atau apa? Atau kebutuhan apa, setahunnya itu dia. Jadi masing-masing orang kebutuhan setahunnya berapa, itu yang dikasih Ustaz ya? Ya, umpamanya dia ada pendapatan 2 juta sebulan. Kebutuhannya setahun 5 juta. Sebulan, maaf, 5 juta. Kurang 3 juta, 3 kali 12, 36, kasih dia 36. Jadi satu orang ada yang punya hutang dulu, dia punya hutang untuk kepentingan biaya berobat sebanyak 100 juta. Kalau biaya makan hidup sih cukup-cukup, tapi dengan bayar 100 juta tadi, dia akan kurang biaya hidupnya selama ini. Tinggal sisa hutangnya lagi 90 juta, kasih 90 juta. Oh gitu Ustaz. Ya. Terus cukup jelas akhir, mohon maaf kita cukupkan ya pertanyaannya, nanti bisa disambung kembali. Demikian menjadi jawaban yang bermanfaat. Ya, cukup insyaallah. Baik, barakallahu fik wa jazakallahu khair. Demikian Ustaz pertanyaan kita terakhir di kesempatan pagi ini dan menutup kajian dan sebagai ikhtitam kesimpulan saya Ustaz. Ya. Allah telah mengharamkan riba. dan Allah telah mengancam para pelaku riba. Maka sebagai makhluk Allah yang telah menetapkan ancaman dan hukum yang mengharamkannya, tidak ada tawar menawar kecuali taat kepadanya. Ya, semoga kita menjadi hamba Allah yang taat, walau hidup dalam sisi materi berkesusahan, tapi tak pernah riba kita lakukan, sehingga Allah meridai kita di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.